وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاشر المسلمين، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita bahas pengertian jahiliyah. Kita sudah jelaskan jahiliyah secara bahasa, lalu maksud dari kata jahiliyah, kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pun di masa modern. Di kesempatan ini ada bahas istilah yang pertama yang ingin coba untuk kita pahami ada istilah fasik atau al-fisq. Tentunya sering kita dengar kata fasik atau al-fisq. Lalu apa sebenarnya pengertian dari, kalau kita lihat secara bahasa, al-fisq artinya al-khuruj. Jadi kalau ada, hati-hati dengan mereka, mereka itu orang-orang fasik. Pengertian fasik kalau kita tarik ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, artinya al-khuruj, keluar. Tentunya dengan bisa kita pahami dikatakan fasik ketika keluar dari lingkungan ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan. Orang yang Islam, orang yang mukmin, ketika mereka istiqomah, komitmen di atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan mereka orang-orang yang lurus. Tetapi ketika mereka berpaling artinya berpaling keluar daripada ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan itu ada dua, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Di dalam dua kondisi ini pelakunya disebut fasik. Jadi fasik itu artinya keluarnya seseorang dari Allah, yang harusnya dia mengerjakan perintah, dia meninggalkannya. Dan yang harusnya dia meninggalkan larangan, dia malah mengerjakannya. Ini dalam bahasa Islam disebut dengan fasik. Lalu beliau, wal muradu bihi syar'. Adapun pengertian fasik secara pengertian syariat, al-khuruju an ta'atillah, keluarnya seseorang, mohon maaf, keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik secara pengertian syariat. Pengertian bahasa fasik ya tikus disebut sebagai hewan yang fasik. Dalam istilah hadis, bahwa tikus itu fasik karena dia keluar dan membuat kerusakan. Membuat kerusakan di sawah misalnya kan. Membuat kerusakan di rumah, maka disebut fasik. Dan pengertian bahasa. Saya tidak jauh. Hanya ada tambahan bahwa fasik dalam istilah syariat adalah keluar dari ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi yang tadinya dia taat kepada Allah, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, lalu dia tidak lagi taat kepada Allah, maka saat itu dia disebut orang fasik. Jadi kita harus pas menempatkannya. Jangan sampai kita salah-salah menempatkan sesuatu. Karena istilahnya banyak. Ada istilah jahiliyah, ada istilah munafik, ada istilah fasik, ada lagi nanti istilah murtad akan kita bahas insyaAllah. Ini masing-masing memiliki pengertian alias definisi. Jangan sampai kita salah di dalam menggunakan istilah-istilah syar'i. Istilah-istilah yang memang bahasanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau berkata, wa huwa yashmal al-khurujul kulli fayuqalu lil kafir fasiqun wal khuruju al-juz'i fayuqalu lil mu'min al-murtakab likabiratin fasiqun. Fasik ini, kata fasik yang artinya keluar dari ketaatan, mencakup dua jenis. Ada keluar dalam bentuk keseluruhan. Keluar dalam bentuk keseluruhan artinya dari Islam kepada kafir. Ada keluar dalam pengertian nisbi. Nisbi itu artinya parsial, tidak utuh. Jadi ada yang keluar secara utuh, ada yang keluar dari ketaatan Allah secara sebagian. Orang-orang yang keluar secara total dari Islam itu disebut fasik dalam pengertian kafir. Tetapi kalau keluarnya adalah sebagian, artinya dia masih sholat. Dia kalau bulan Ramadan masih puasa. Tetapi dia maksiat. Tapi dia maksiat. Maka kita katakan ini orang fasik. Pengertian fasik di sini adalah bahwa dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah, bukan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau ya. Jadi kata fasik dalam istilah syariat mencakup keluarnya seseorang secara total dari Islam, artinya murtad dalam bahasa yang lain, itu pun dibahasakan fasik. Atau keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah di dalam beberapa perkara. Misalnya dia sholatnya bolong-bolong, fasik. Atau dia masih sholat, tetapi dia bertransaksi dengan transaksi yang haram. Atau dia meminum minuman yang haram. Atau dia melakukan kemaksiatan. Ini sifatnya juz'i, bagian. Ya, kepasikan yang tidak utuh tetapi sebagian. Ya. Fayuqalu lil mu'min, maka kita katakan kepada orang mukmin, artinya dia beriman, tapi di waktu yang sama dia maksiat. Nah, kita katakan orang fasik. Orang yang fasik. Fal fisku fiskon, maka kepasikan itu ada dua. Fiskun yang kulu anil millah, kefasikan yang menjadikan seseorang dianggap keluar dari agama, wahual kufur, atau biasa kita sebut dengan al-kufru. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, fafasaqa an amri rabbih. Ini kaitannya dengan iblis ya. fafasaqa an amri rabbih. Iblis fasik, keluar, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia orang kafir. Artinya di ayat ini Allah membahasakan fasik untuk orang-orang yang melakukan pembatal keislaman, atau untuk makhluk yang telah melakukan perbuatan yang dengannya dia diponis keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis kan faktornya aba wastakbar. Aba artinya enggan melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, dan yang kedua sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasik terkadang digunakan untuk menyebutkan orang yang keluar dari agama Islam ya kepada yang lain. Itu disebut dengan istilah fasik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Kadang dibahasakan dalam Al-Qur'an dengan bahasa fasik. Kemudian wa qala ta'ala, begitupun kata fasik digunakan untuk kata kafir, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang fasik tempat kembalinya neraka, orang kafir. Dari mana kita tahu? Kalau kita lanjutkan ayatnya, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali orang-orang fasik itu ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka ini disebabkan dahulu kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata mendustakan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kefasikan di lafaz sebelumnya adalah fasik dalam pengertian kafir. Jadi pemirsa Niaga TV, kata fasik ini yang biasa kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari, kalau kita kembalikan kepada penggunaan aslinya di dalam Al-Quran, ada dua penggunaan. Kadang kata fasik digunakan untuk menyebutkan orang yang kafir. Itu penggunaan yang barusan kita bahas. Tetapi terkadang kata fasik digunakan untuk orang Islam yang ahli maksiat. Orang Islam yang ahli maksiat. Misalnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat An-Nur ayat yang keempat, terkait dengan haddul qadhaf. Jadi dalam Islam ada aturan di mana seseorang tidak boleh menuduh seorang muslimah berzina. Kalau sampai dia menuduh seorang muslimah berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh akan dikenakan pidana qadhaf, menuduh berzina. Hukumannya dipukul, didera sebanyak 80 kali. Ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, Allah katakan fasik. Coba kita lihat. Allah berfirman, wal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum shahadata wala taqbalu lahum abada وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik berzina, Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka derahlah mereka samani najaldah. Sebanyak 80 kali deraan. Wala taqbalu lahum. Janganlah kalian menerima mereka. Persaksian mereka maksudnya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Jadi di sini Allah menyebut orang-orang yang melakukan qadhaf, yaitu menuduh wanita muslimah yang suci berzina, mereka itu orang-orang fasik. Pertanyaannya, para pelaku qadhaf yang disebut fasik oleh Allah adalah murtad? Tidak. Tidak murtad. Tetapi mereka adalah ahlul kabair. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Orang-orang yang melakukan dosa yang mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kabair tentunya shogair. Ada dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar seperti berzina, minum khamr, riba, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Di antaranya qadzaf, menuduh wanita yang suci berzina. Ada juga shogair, yaitu dosa-dosa yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, dalam kehidupan kita berumah tangga atau kehidupan kita bertetangga, terkadang ada yang ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan dan lain sebagainya, tetapi tidak sampai kita melakukan dosa besar. Ya. Ini namanya shogair. Kalau kabair tentunya seseorang dituntut untuk bertobat. Adapun shogair, Allah ampuni dengan seseorang berwudu atau seseorang misalnya berjalan menuju masjid atau seseorang beristighfar, kan begitu. Tapi kalau kabair tidak. Kabair hukum asalnya seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Dan barang siapa yang melaksanakan manasik haji, maka janganlah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, janganlah dia melakukan kefasikan, dan janganlah dia berselisih ketika melaksanakan ibadah haji. Artinya jangan kita berantem dengan orang lain saat kita melaksanakan ibadah haji. Di sini yang ingin kita garis bawahi adalah larangan melakukan kefasikan. Yang dimaksud dengan kefasikan oleh para ulama, mereka katakan al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Ah, ini kita sudah selesai membahas kata yang pertama, kata fasik. Fasik secara bahasa artinya apa? Keluar. Ada berapa jenis kefasikan? Ada 2. Ada keluar, total artinya ya murtad. Sifatnya juz'i, al-khuruj al-juz'i. Keluar yang sifatnya parsial. Artinya dia tidak keluar dari seluruh ketaatannya kepada Allah, tapi dia keluar di satu bagian. Misalnya dia terjatuh ke dalam riba, atau terjatuh ke dalam zina. Apakah kita mengkafirkan mereka? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut. Karena dosa-dosa besar seperti berzina, minum khamr, itu tidak menyebabkan pelakunya kafir kecuali ketika mereka menganggap halal. Menganggap halal perbuatan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, istilah yang ketiga, istilah pertama jahiliyah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Barusan kita bahas istilah al-fisqu. Istilah yang ketiga bahas adalah istilah ad-dhalal. Tentunya sering dalam keseharian kita mendengar kata ad-dhalal. Orang ini dolal. Apa itu dolal? Tersesat. Ya. Sering kita dengar hadis kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah dolalah, kan begitu. Lalu apa sebenarnya pengertian dolalah? Mari kita lihat penjelasan beliau. Ad-dhalalu al-udulu 'anil tariqil mustaqim. Yang dimaksud dengan dolal atau tersesat adalah berpaling dari jalan yang lurus. Jadi ini siratal mustaqim, lurus. Siratal mustaqim lurus. Lalu ada orang yang belok ke kanan, ke kiri. Ah, ini dikatakan dolal. Al-udul anis siratil mustaqim. Berpaling. Yang tadinya dia berjalan lurus, dia malah masuk gang. Baik ke kanan atau ke kiri. Artinya dia keluar dari siratal mustaqim. Ya. Dan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Siratal mustaqim adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siratal mustaqim artinya komitmen di atas tauhid dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Dan kalian memurnikan ibadah kalian kepadaku, itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu tauhid. Kalau orang syirik, berarti sesat. Ya, begitu ya. Siratal mustaqim itu adalah komitmen dengan sunnah Nabi. Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Apa kata Allah? Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah ya Rasulullah, Allah telah memberikanku hidayah menuju siratal mustaqim. Maka kalau orang komitmen dengan sunnah Rasul, maka dia dikatakan ala sirati mustaqim. Tapi kalau dia menyelisihi sunnah Rasul, dolal. Apa itu dolal? Tersesat. Ya, hidayah lawannya dolal. Hidayah artinya petunjuk, dolal artinya sesat. Mari kita baca. Wa huwa diddul hidayah. Dolal itu adalah lawan daripada hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, dan siapa yang menjalankan hidayah, sesungguhnya hidayah itu kebaikannya untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yudhillu 'alayha, dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatannya kembali kepadanya. Artinya kita mau berjalan di atas jalan hidayah, ya manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Dan kalau kita malah memilih jalan kesesatan sesudah nampak hidayah di mata kita, yang rugi kita, Allah tidak rugi sama sekali. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah bilang, yang mau beriman ya silakan iman, toh sudah jelas. Ya, mana iman itu sudah jelas, mana hidayah itu sudah jelas. Ya. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman iman. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kufur pun silakan kufur, toh pada akhirnya sudah jelas. Ya, ujungnya keimanan surga, ujungnya kekafiran neraka, begitu. Jalan-jalan iman itu jalan yang diridai oleh Allah. Jalan kesesatan itu jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan manusia diberikan akal, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati. Ya. Silakan digunakan dengan baik, kan begitu. Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah berikan telinga, mata, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yang dianggap bersyukur ketika dia gunakan telinganya untuk mendengarkan ayat Allah, matanya untuk membaca ayat Allah, hatinya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalalu yutlaku ala iddatin ma'ani. Kata dolal yang dalam bahasa Indonesia diartikan sesat terkadang diartikan dengan beberapa makna. Misalnya di dalam Al-Quran, dolal itu terkadang diartikan kufur. Sama kayak fasik, terkadang diartikan kufur. Dolal pun sama. Dolal terkadang diartikan kufur. Misalnya Allah berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan siapa yang kafir kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat di sini artinya apa? Kufur. Ya, sesat di sini artinya kufur. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, terkadang dolal itu diartikan syirik. Misalnya Allah berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti dolal dalam pengertian si syirik. Dolal pun terkadang diartikan sebagai bentuk penyelisihan. Misalnya kita katakan firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Misalnya Mu'tazilah kan begitu. Tapi tidak sampai kepada derajat kekafiran. Ya, nah yang seperti itu disebut dhalah, yang menyimpang. Begitupun kata dhal yang arti bahasanya tersesat terkadang diartikan salah. Artinya tidak sengaja, salah. Misalnya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Iya, aku yang melakukannya dan saat itu memang aku salah. Yaitu saat Nabi Musa apa? Memukul seorang dari Kipti lalu meninggal. Dolal di sini bukan artinya sesat. Nabi Musa tidak sesat. Tetapi Nabi Musa salah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang kata dolal itu diartikan lupa. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, أَتَدِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Apabila salah satu dari kalian, wahai wanita yang menjadi saksi, lupa, ya, maka yang lainnya ingat. Ya, إِنْ تَدِلَّ إِحْدَاهُمَا. Kalau salah satunya lupa, jadi dolal di situ diartikan lupa. Jadi dolal ini dalam bahasa Al-Quran memiliki makna yang sangat sangat banyak. Tetapi makna yang kita inginkan, bahwa dolal yang kita maksud dalam pembahasan akidah terkadang disebut kafir, terkadang disebut syirik, atau terkadang disebut berpaling dari jalan yang lurus. Ada satu pembahasan lagi, tetapi pembahasan ini cukup panjang dan sangat penting, kita tidak boleh terburu-buru membahasnya, yaitu masalah ar-riddatu aqsamuha wa ahkamuha. Hukum riddah, riddah itu kata riddah murtad ya, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya insyaallah dibahas di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih?

akan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kita akan mengajak para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bisa berinteraksi menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon atau layanan pesan singkat, di dua nomor tentunya yang sudah kami cantumkan di layar kaca pemirsa di rumah. Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba ingin angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Bapak Lem di Rembang, Pak. Barakallah, silakan Bapak. Mau tanya Pak, saya belum belum akikah dulu, Pak. Ini bagaimana? Ini umur saya sudah 42 tahun. Apa harus akikah dulu atau bagaimana ini, Pak? Baik. Ada lagi pertanyaannya, Bapak? Saya kan sudah ibadah kurban. Apa batal ibadah kurbannya itu, Pak? Gitu. Baik, Pak. Karena di sini itu kalau kalau belum akikah itu tidak boleh berkorban. Baik. Itu saja, Bapak? Iya, Pak. Itu saja, Pak. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya akikah ini dibebankan kepada orang tua. Itu secara hukum asalnya. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Disembelih untuk seekor kambing disembelih pada hari yang ketujuh, yaitu kambing, kemudian diberikan nama dan dipotong rambutnya. Itu tiga hal yang dilakukan kaitannya dengan hak anak di hari yang ketujuh. Dan ini khitabnya, perintahnya adalah kepada orang tua. Ini hukum asalnya, khitabnya adalah kepada orang tua. Ya, dan yang diperintahkan adalah orang tua, yaitu di hari yang ketujuh, atau di hari yang ke-14, atau di hari yang ke-21, atau di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan. Itu yang pertama. Jadi secara khitab, secara perintah, akikah ini adalah beban yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tua. Walaupun bebannya bukan beban yang wajib menurut pendapat jumhur, tetapi sesuatu yang sifatnya sunnah, sesuatu yang sifatnya mustahab, dianjurkan. Itu menurut pendapat mayoritas para ulama, artinya tidak wajib. Bagi yang memiliki kemampuan, ya bisa melaksanakannya, laksanakan. Ya, atas laki-laki dua ekor kambing, dan perempuan satu ekor kambing. Itu namanya akikah. Lalu bagaimana seandainya seseorang belum sempat diakikah oleh orang tuanya dikarenakan faktor-faktor tertentu, baik ekonomi atau tidak sempat dan lain sebagainya. Bolehkah di usia ketika dia sudah sampai usia 40 misalnya atau 30 dia mengakikah dirinya sendiri? Wallahu a'lam bishawab ya. Di dalam kitab Al-Wajiz fi fikhi sunnah wa kitabil aziz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi menukilkan satu riwayat ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikah dirinya, yaitu mengakikah beliau sendiri ketika beliau diutus menjadi nabi. Riwayat itu dinukilkan oleh beliau dalam kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wa kitabil aziz, karangan Dr. Abdul Azim Al-Badawi. Oleh karenanya saya cenderung mengatakan tidak masalah kalau seandainya memang Bapak ingin mengakikah diri sendiri. Bapak beli kambing, lalu Bapak potong, lalu Bapak bagikan dagingnya, itu tidak masalah. Yang kedua, wallahualam bishawab, yang selama ini kita ketahui bahwa akikah bukanlah syarat sahnya berkurban. Ya. Akikah bukanlah syarat sahnya berkurban. Akikah khitabnya, perintahnya atas orang tua, sedangkan kurban khitabnya atas siapa saja yang mampu melaksanakannya. Bahkan dalam riwayat, siapa yang mampu berkurban kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna masajidana au kama qala Rasulullah SAW, beliau berkata, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Allah alam bisawab. Jadi tidak ada syarat sah kurban itu harus berakikah. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa Bapak? Di mana? Ini dari Kendari. Masya Allah. Bapak siapa Pak? Ridwan. Pak Ridwan. Barakallah Pak Ridwan. Silahkan Bapak. Ya. Ibu barakallah. Gini Ustaz, saya mau tanya. Kalau kita mendengar azan di masjid, kalau kita datang di masjid kan tidak boleh kita sholat sunnah sebelum selesai azan. Terus bagaimana kalau di rumah kita mendengar masjid? Apakah kalau kita mau sholat sunnah di rumah, apakah menunggu selesai apa azan di masjid atau bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya. Barakallah. Sekian, biasa kalau orang Ustaz. Waiyakum Pak Ridwan. Baik. Penanya kita Pak Ridwan dari Kendari, beliau bertanya apabila kita di masjid, kita mendengar azan, tidak boleh kita sholat sunnah. Wallahualam bisawab, yang kita dengar dari hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kita mendengar suara azan, faqulu mithla ma qalahu al-muazzin. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazzin. Kecuali di kalimat hayya ala salah, hayya ala falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan kita tidak mendengar atau membaca hadis dari Nabi yang melarang kita melaksanakan salat sunnah ketika azan dikumandangkan. Itu kita belum pernah mendengar riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Tetapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama ketika kita berada di masjid, azan dikumandangkan, apakah kita langsung sholat sunnah ataukah menjawab kumandang azan lalu berdoa misalnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, tentunya yang utama adalah menjawab azan lalu berdoa, barulah setelahnya kita sholat sunnah, itu yang utama. Tetapi kalau pertanyaannya berdosakah seseorang yang tidak mendengar azan tetapi dia malah sholat sunnah, tidak masalah. Misalnya seseorang masuk ke masjid, azan sedang dikumandangkan, dia sholat tahiyatul masjid, tidak masalah. Adapun kebiasaan sebagian kaum muslimin yang masuk ke dalam masjid saat azan dikumandangkan, mereka berdiri menunggu sampai azan itu selesai, itu tidak ada perintah secara khusus. Tetapi mereka hanya hendak menjawab. Bukan sedang menjalankan sunnah Rasul, tidak. Mereka hendak. Jadi jangan dikatakan bahwa kalau azan dikumandangkan tidak boleh sholat. Tidak ada penjelasan seperti itu. Yang saya ketahui Allah alam bisawab, tidak ada. Tetapi yang utama dengarkan azan, jawab ucapan azan tersebut, barulah kita sholat sunnah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Adapun kalau kita mendengar azan langsung sholat, tidak masalah. Karena tidak ada penjelasan syarat sahnya sholat sunnah haruslah selesai azan, tidak ada. Yang ada bahwasanya dalam Islam dilarang seseorang yang sudah masuk masjid keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Faqad asa Abul Qasim, kata Abu Hurairah, siapa yang melakukan itu sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan setan, bahwa setan itu apabila dikumandangkan azan dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut dalam riwayat. Ya. Oleh karenanya Allah alam bisawab, saya tidak mendapatkan larangan baik ketika di masjid ataupun di rumah. Kita kembali ke apa pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Amalan apa yang dikerjakan istri Fir'aun yang menyebabkan dia termasuk salah satu penghuni surga? Allah alam bisawab, kisah istri Fir'aun itu ada di surat At-Tahrim ya. Ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata Fir'aun." Dan Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman dengan istrinya Fir'aun. "Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah." Tatkala dia berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah, "Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga." Wanajjini min Fir'aun wa qaumih, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Apa amalan terbesar yang dilakukan oleh Asiyah, imra'atu Fir'aun? Wallahu alam bisawab, beliau bersabar di dalam gurbah. Beliau bersabar di dalam gurbah. Bal gurbah syadidah. Yaitu keterasingan yang sangat berat. Bayangkan saja beliau adalah permaisuri. Beliau adalah istri diktator. Istri seorang otoriter. Pemimpin yang kejam, yang bengis. Yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia bunuh anak laki-laki dan dia biarkan anak perempuan. Ya. Wa fi dzalikum bala'um minallahi 'azim. Dan dalam peristiwa itu ada bala yang sangat besar. Ya. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas di muka bumi. Dia jadikan masyarakatnya manusia saat itu berkelompok-kelompok. Jadi yang Bani Israel disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Nah Asiyah dalam kondisi yang begitu berat di tengah-tengah Fir'aun dan kaumnya, dia istiqomah di atas keimanan. Ya, dia berani melawan arus yang teramat besar. Seorang wanita yang lemah berdiri sendiri melawan arus yang begitu deras, melawan arus yang begitu kuat. Ini yang dimaksud dengan gurbah, bersabar di atas gurbah, keterasingan, keterasingan dalam iman, keterasingan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah mereka orang-orang yang ghuraba, yang terasing. Para sahabat berkata, man haulai ya Rasulullah? Siapakah mereka itu al-guraba ya Rasulullah? Maka beliau berkata, alladina yuslihun idha fasadan nas. Yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan saat kebanyakan manusia melakukan kerusakan. Dalam riwayat, alladina yuslihuna ma'afsadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Jadi amalan yang paling besar yang dilakukan oleh Asiyah imra'atu Fir'aun adalah kesabarannya di dalam keimanan saat dia mendapatkan realita yang sangat berat di mana suami dan kaumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau nekat untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaan yang kedua, saya menyaksikan ada yang mau meninggal. Kemudian oleh keluarganya dibacakan Yasin pada saat jenazah dimandikan keluarganya. Disuruh membaca Yasinan dan di kuburan ada yang baca Yasin. Azan, apakah seperti itu ada tuntunannya dari Rasulullah? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada tuntunannya. Tetapi kalau itu dilakukan inda sakaratil maut, tatkala kematian akan datang, sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Karena para ulama berbeda pendapat kaitannya dengan hadis iqra'u mautakum surah Yasin. Bacakan atas orang yang sakaratul maut, yang hampir meninggal di antara kalian, surah ya Yasin. Para ulama seperti Syekh Utsaimin ditanya tentang masalah ini, beliau berkata, hadis ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Hajar, dilemahkan oleh Imam An-Nawawi. Tetapi sebagian ulama ada yang mengambil hadis ini. Maka kita tidak mengingkari orang yang melakukannya. Apa itu? Yang membacakan surat Yasin atas orang yang akan meninggal. Adapun yang sudah meninggal, ya, lalu dibaca di kuburan, dibaca ketika memandikan dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab, ini perkara yang baru yang tidak kita kenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Pak Ahmad di Medan. Barakallah Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Nah, begini Pak, ini masalah pribadi saya ini ya Pak ya. Saya kan tiap sore itu olahraga. Olahraganya main volley kan. Iya Pak. Nah, jadi biar serius itu dikasih taruhan 5.000 per orang kan. Iya. Yeah. Nah, jadi bagaimana solusinya agar saya tidak terjebak dalam perjudian itu? Saya butuhnya bukannya duitnya, olahraganya gitu, Pak kan. Dan apa saya terus menerus melakukan itu, apakah saya sudah termasuk dalam pembahasan kita ini orang yang patik gitu? Baik. Tanyanya, Pak. Itu nah, saja Pak Ahmad. Ada satu lagi Pak. Tadi kan Bapak menyinggung masalah akikah ya Pak ya. Iya. Nah, kebetulan hari Ahad ini ada saudara saya yang mengakikah. Iya. Yang dijelaskan kata dan setahu saya kan itu untuk anak laki-laki kan 2 ekor kambing. Baik. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing kan. Baik, betul. Yang akan dikerjakan ini yang mau di-LK-kan anak laki-laki dan kambingnya cuma 1. Baik. Saya jelaskan waktu musyawarah itu kan setahu saya itu kambingnya 2 kata saya kan. Iya. Nah, ada ustaz yang menjawab itu kalau orangnya mampu katanya gitu. Baik. Kan? Nah, terus, apakah memang ini ada lagi nih, status lagi, Kak, Pak? Mengakikah ini, kalau umpamanya kita punya kelebihan harta, apakah boleh itu diganti kambingnya itu sama sapi gitu, Pak? Baik. Itu pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau biasa olahraga, voli, lalu beliau kumpul uang 5.000 per orang. Kalau seandainya misalnya pemainnya ada berapa, 7 orang atau sekian, berarti kan 5 kali 7, 35.000. Yang menang uangnya diberikan kepada yang menang, yang kalah memberikan uangnya. Allah alam biswab, itu dalam Islam dilarang ya, itu dalam Islam dilarang, tidak boleh. Ya, yang dikecualikan hanya dalam hafalan Quran saja dan menunggang kuda dalam riwayat. Adapun selebihnya itu dilarang. Itu masuk ke dalam kategori perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kategori maisir. Ya, ini tidak boleh kita tolong-menolong. Kalaupun Bapak berkata saya niatnya bagus, apa niatnya? Olahraga. Tetapi niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Artinya kalau kita ikut membayar, berarti kita ikut ta'awun, ikut tolong menolong agar apa namanya perjudian itu terjadi. Ya, harusnya tidak. Ya kalau bisa Bapak jadi sponsor Pak Ahmad misalnya, udah gak usah pakai judi-judi. Saya yang menyediakan minumnya misalnya. Atau saya yang traktir. Ya, saya yang traktir misalnya. Boleh saja misalnya saya punya tim voli. Bapak punya tim voli, kita beradu. Kemudian ada pihak yang lain selain daripada kita yang main voli, yang mengeluarkan sejumlah uang, gak ada masalah. Itu tidak dianggap perjudian. Karena tidak ada untung, gak ada rugi, gak ada pasang. Ya. Misalnya saya orang yang diberikan kelebihan harta. Lalu saya kumpulkan anak-anak muda di lingkungan saya, ayo kalian kompetisi futsal. Juara 1 akan saya beri dari uang saya sekian, sekian, sekian. Itu gak ada masalah. Itu perlombaan, tidak masalah. Tetapi kalau pesertanya mengumpulkan uang, lalu uangnya dikumpulkan, dijadikan sebagai hadiah yang diperebutkan, ini Allah alam bisawab, ini perjudian yang dilarang. Allah alam bisawab. Tapi niat saya olahraga, iya niat harus benar caranya. Karena dalam Islam tidak cukup niat, tapi cara pun harus benar. Orang mencuri, niatnya ingin sedekah, ya jatuhnya mencuri. Jadi kalau caranya salah, tidak bermanfaat apa nih niat, hukum asalnya begitu ya, niat itu harus sesuai dengan caranya. Ayyakuna khalison sawaban, kata al-imam Fudail bin Iyad, ahsanu amala itu khalison sawaban. Khalison ayyakuna lillah, dilakukan karena Allah. Sawaban ya iqtida bi rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akikah betul Pak, dalam riwayat bahwa Nabi membolehkan laki-laki hanya 1 ekor saja. Boleh. Kalau memang tidak mampu, boleh hanya 1 ekor saja. Yang terakhir, boleh tidak akikah diganti dengan sapi, unta dan lain sebagainya? Wallahu alam bisawab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma wa manahakum fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Dalam ayat yang lain, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Di ayat yang lain, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Oleh karenanya, yang terbaik itu adalah komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita merasa memiliki kelebihan harta, ya ditambahkan saja sedekah. Diniatkan sedekah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, Ana dari Bandung. Tadi Ustadz mengatakan kepasikan di masa haji. Ana ada unek-unek sampai sekarang. 2 tahun lalu alhamdulillah Ana ke haji. Setelah rutinitas haji semua ummahat ke Madinah untuk persiapan pulang. Satu hari Ana antri beli makanan Indonesia. Ana ikut antri, patokannya Ana pakai depan Ana. Terus Ana ikut sampai agak lama, Ana baca menu, enggak sadar. Tahu-tahu Ana dimarahi ibu-ibu, katanya Ana nyerobot. Ana bilang enggak nyerobot, tapi ibu tadi tetap marah. Ana terpancing, Ana bilang patokan Ana, bapak ini, apa itu suami ibu? Kenapa enggak bawa piring kalau antri? Ana udah nerangin, Ana enggak makan di sini, mau dibungkus. Tapi makin marah aja itu. Yang Ana sesali, Ana ikut ngomong, Ana bilang, ibu kenapa marah? Marah terus kalau ibu dituduh enggak enak. Apa Ana pasik, Ustaz? Allah alam bisawab ya. Dalam kondisi ini tentunya wasiat saya, hendaknya kita bisa menjaga akhlak kita, bisa menjaga apalagi dalam prosesi haji. Ya walaupun betul sudah selesai hajinya, tetapi kita masih di tempat yang memiliki kehormatan, hendaknya kita menjaga sikap kita. Apakah seseorang dikatakan fasik ketika melakukan ini? Kalau kita hanya sekedar menjelaskan hak kita, ya tidak disebut fasik. Misalnya, maaf Bu, saya dari tadi memang di depan bapak ini. Itu tidak ada sisi kepasikan di situ. Lalu ibu kenapa tidak bawa piring? Saya memang ingin membeli untuk dibawa pulang. Tidak ada sisi kepasikan di situ ya. Tetapi ketika kita menghina, mencela, menggibah, itu rafath. Atau kefasikan itu misalnya apa? Memukul dan lain sebagainya. Selama kita hanya menjelaskan dengan cara yang normal bahwa kita tidak mendahului dirinya, ya saya rasa tidak sampai disebut fasik. Tetapi kalau seandainya ibu mengalah, tentunya itu jauh lebih baik. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana alhamdulillah selalu menjaga wudu. Yang mau Ana tanyakan, kalau niatnya di dalam hati, jadi Ana kalau mau wudu itu niat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Apakah sudah benar ya niat untuk menghilangkan hadas kecil? Karena wudu lirafil hadas al-asgar ya, untuk mengangkat hadas yang kecil. Adapun untuk hadas yang besar seperti janabah, mimpi atau bercampur atau yang haid atau nifas, itu dengan mandi. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Kalau seorang guru ngaji perempuan ngimamin salat anak perempuan dan anak-anak laki-laki, dan di antara anak laki-laki itu ada yang berusia 11 tahun, apakah boleh? Wallahu a'lam bissawab, tidak boleh. Ya tidak? Tidak boleh. Hukum asalnya seorang wanita bermakmum kepada laki-laki, bukan laki-laki bermakmum kepada perempuan. Tapi permasalahannya masih umur 11 tahun, Ustaz. Wallahu alam bisawab, di mazhab Imam Syafi'i tidak masalah, sah salatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisalah wa hum abna'as ajar perintahkan anak-anakmu sholat usia 7 tahun dan pukullah usia 10 tahun. Dan di dalam riwayat, insya Allah nanti akan kita bahas di pekan yang akan datang, di Serambi Nabawi, ada riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat yang masih kecil yang memimpin sholat kaumnya dan tidak diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebaiknya tentu tidak dijadikan sebagai imam rawatib ya, tetapi ya imam sholat sunnah ya misalnya. Tapi kalaupun seandainya dia menjadi imam di sholat wajib sekali-sekali, itu Allah alam bisawab yang saya ketahui itu dianggap sah. Dan ini pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Tentunya syarat anak itu haruslah tamyiz. Ya walaupun dia belum balig tapi sudah usia 11 tahun, 12 tahun atau menjelang balig. Tapi kalau masih usia 6 tahun, 5 tahun yang belum mengerti, tentunya kita tidak menjadikannya imam. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.